Bareng Arama. Pimpinan dari Mas Gaga. Ada Arama dan juga HR Audio Professional System. Si pemilik video setting ada JRS. Oh, kalau yang lain udah Aramania.